Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita pada pembahasan aqsam al-i'rab. Aqsamuhu arba'atun rafu wan nasbu wa khafdun wa jazmun. Fali asma'in dhalika rafu wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha wal af'ali min dhalika rafu wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Naam. Yang pertama yaitu rafa' telah kita pelajari. Kemudian yang kedua an-nasbu juga sudah kita pelajari. Ya. Ats-tsalitsu al-khafdu. Naam. Yang semakna dengan al-jar. Wa huwa lughatan al-khafdu maknanya dari segi bahasa diddul irtifa'i, antonim dari al-irtifa'. Al-irtifa' yaitu al-rafa', tinggi, di atas. Ini sebaliknya, wa huwa at-tasaffulu. Ya. Oh. Rendah, ya. Di bawah. Nah. Nah. Kerendahan di bawah, ya. Wastilahan maknanya dari segi istilah taghyirun makhsusun. Perubahan yang bersifat khusus. Alamatuhul kasratu. Tandanya adalah kasrah. Wa ma naba'anha dan yang menggantikan kasrah. Ya. Akan datang pembahasan tentang itu. Naam. Wala yakunu illa fil ismi. Wala yakunu illa fil ismi. Yani al-khafd al-jar. Ya. Tidak terjadi kecuali pada isim. Jadi tidak ada jar khafd pada fi'il. Nahwu contohnya marartu bi Zaidin. Wa qawlihi ta'ala aminu billah. Al-hadith ayat 7. Marartu bi Zaidin, aku telah melewati Zaid. Fa kullun min na'am. Ayat aminu billah. Berimanlah kalian, ini perintah berimanlah kalian kepada Allah. Naam, fa kullun min Zaidin, maka masing-masing dari Zaid, wa lafzul jalalati Allahi, lafzul jalal Allah. Makhfudun, masing-masingnya makhfud, majrur, bilba'i, ya, artinya amil, nasib, amil yang menasabnya adalah alba, harfu jar. Naam, wa alamatu khafdihi, al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Tamam? Naam, adapun i'rab jar majrur tersebut muta'alliqun bil fi'li, bi fi'il marad. Adapun marad sudah lewat berkali-kali yang semisal dengan ini. Ini fi'lun wa fa'il. Naam. Aminu billahi. Tayyib. Aminu fi'il amr. Mabniun ala ma'ada? Indakum. Mabniun ala hadfi an-nun. Naam. Fa'iluhu dhamirun muttasilun barizun wawul jama'ah mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa fa'il. Tayyib, intayna min hadha. Ar-rabi'u al-jazmu, yang keempat adalah al-jazm. Wa huwa lughatan al-qat'u. Ya, al-jazm yakni al-jazm, memastikan. Naam, al-qat'u maknanya dari segi bahasa adalah al-qat'u. Al-qat'u yakni ya memastikan. Ini maknanya secara bahasa. Tayyib. Wa istilahan Maknanya dari segi istilah, taghyirun makhsusun alamatuhu sukun wa ma naba anhu. Perubahan yang sifatnya khusus, tandanya adalah sukun dan yang menggantikan sukun. Naam. Wa la yakunu illa fil fi'il. Jazm tidak terjadi kecuali pada fi'il. Tidak ada pada isim al-jazm. Ya, hanya pada fi'il. Nahu. La tashtagil bi ghairin nafi'i. Engkau jangan menyibukkan diri dengan selain yang bermanfaat. La tashtagil, engkau jangan menyibukkan diri bi ghairin nafi'i, dengan selain yang bermanfaat. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Luqman ayat 13. Fakullun min tashtagil wa tusyrik, masing-masing dari kata tashtagil dan tusyrik, ya, fi'lun mudhari'un majzumun bila, fi'l mudhari' majzumun bila an-nahiyati, bila an-nahiyati. Naam, yakni amil yang menjazm, ya, al-jazim adalah la an-nahiyah. Naam, karena la adalah harfu jazmin wa nahyin. Baik. Wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahir 'ala akhirih. Tanda jazmnya adalah sukun yang nyata di akhir kata itu. Naam. Jadi la, ya, kita i'rab secara lengkap, la harfu jazmin wa nahyin mabniin 'ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf dia. Jadi la mahalla lahu min al-i'rab, mabniun 'ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Tamam. Tashtagil fi'lun mudhari'un majzumun bi bila an-nahiyah. Alamatu jazmihi as-sukun, as-sukun adh-dhahiru 'ala akhirih. Naam, fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Al-ba' harfu jar mabniun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Ghairi ismun majrurun bil ba', makhfudun bil ba'. Alamatu khafdihi jarrihi al madha al kasratu al dhahiratu al akhir. Naam, wa huwa mu mudafun an nafi'i mudafun ilay makhfudun aw majrurun bil mudaf. Wa alamatu jarrihi khafdihi al kasratu al dhahir al akhir. Naam, wal jar wal majrur bi ghair al jar majrur mutaalliq bi بفعل الفعل فعل تشتغل. تمام. لا تشرك بالله ربنا سبع. نعم. يا فاعل تشرك سامع ضمير مستتر في وجوبا تكبيره أنت. نعم. تهينا من هذا. وعلم مما تقدم. وعلم مما تقدم لكتهوي dari apa yang telah lalu أن هذه الأقسام bahwasanya hadhi anna hadhi al-aqsam al-arba'a, bagaimana membacanya ini? Anna hadhi al-aqsam al-arba'ata, ya, yakni hadhi mabni mansubun mahallan anna, tamam. Al-aqsam badal al-arba'ata. Na'am, طيب. Ahsantum. Anna hadhihi al-aqsam al-arba'ata tarji'u fil haqiqati ila qismain. Diketahui dari apa yang telah lewat bahwa empat macam ini, macam i'rab ini, tarji'u fil haqiqati, kembali pada hakikatnya ila qismain, kedua jenis, dua macam. Jadi pada hakikatnya empat itu kembali kedua dua jenis. Naam, yaitu qism. Yani ini tinjauan klasifikasi dari sisi lain maksudnya. Jadi di klasifikasi rangkumannya menjadi dua. Bagaimana itu? Qismin. Naam. Qismin mushtarak bainal asma' wal af'al wa huwa ar-raf'u wan nasb. مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. Qism yang pertama adalah mushtarak. Ya. Persekutuan antara al-asma wal af'al. Perserikatan antara al-asma wal af'al, yakni qism itu ada pada isim, ada juga pada fi'il. Wa huwa madza? Yaitu ar-raf'u wan nasbu. Naam. Wa qismin, dan satu qism jenis mukhtassun bi ahadihima. وهو الخفض في الأسماء والجزم في الأفعال. نعم. أو قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بأحدهما وهو الخفض في الأسماء والجزم في الأفعال. نعم. kenapa di sini dijar qismin sebagai apa? Sebagai badal. Ya. Baik. Jadi qismin mustarakin baina asma'il af'ali wa ar-raf' wan nasb wa qismin mukhtassin bi ahadihima wa huwa al-khafdu fil asma'i wal jazmi fil af'al. Naam. Qism yang khusus dengan salah satu dari keduanya yaitu al-khafd fil asma', jar khafd hanya pada isim, jazm pada al-af'al hanya pada fi'il. Sesuai dengan matan ya yang antum telah hafalkan. Falil asma'i min dhalika ar-raf' wan nasb wal khafdu wa la jazma fiha walil af'ali min dhalika ar-raf' wan nasb wal jazmu wa la khafdha fiha. Berarti raf' dan nasb ada pada al-asma' dan al-af'al, dan ada yang khusus untuk al-asma' yaitu al-khafd ya, dan untuk al-af'al khusus yaitu al-jazm, al-jazm. Jelas ya? Barakallahu fikum. Nuwasil. Naam, bab ma'rifati alamati aqsamil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'rab. Qal المصنف ابن أجر الروم رحمه الله باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات أنت الرفع أدى أمبت تندى الضمة والواو والألف والنون أقول كتى الشارح هذا الله أقول تقدم تلبر لالو anna aqsam al-i'rabi, bahwa sesungguhnya macam-macam i'rab arba'atun ada empat. Wa hiya ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wal-jazmu. Wa li kulli wahidin min hadhihi al-arba'ati, masing-masing dari empat macam i'rab ini mawadi'u ya, mawadi'u takhtassu biha. Mawadi'u takhtassu biha, ada tempat-tempat yang khusus dengannya. Wa alamatun tadullu 'alaiha, dan ada tanda-tanda yang menunjukkan atasnya. Wa hiya 14 alama. Wa hiya yaitu 14 alamatan, 14 tanda. 14 alamatan, 14 tanda. Baik. Arba'un lirrafi, 4 untuk rafa'. Wa khamsun linnasbi, 5 untuk nasab. Wa thalathun lilkhafdi, 3 untuk khafd. Wa thnatani liljazmi, dan 2 untuk jazm. طيب وسيذكر المصنف على هذا الترتيب وسيذكر المصنف dan المصنف akan menyebutkannya ya على هذا الترتيب di atas urutan ini. Naam, berapa tadi rangkumannya semuanya berapa? 14 tanda, 4 untuk rafa, 5 untuk nasab, 3 untuk khafd, 2 untuk jazm, dan al-musannif akan menyebutkannya ya sesuai urutan ini, yaitu rafa, kemudian tanda rafa, kemudian tanda nasab, kemudian tanda khaf, kemudian tanda jazm, begitu. Wa bada'a minha bi alamati rafa', dan ya, beliau memulai darinya dengan tanda-tanda rafa'. liquwatihi wa syarafihi, karena kuatnya rafa, ya, karena kekuatan ar-rafa dan syaraf, ya, kemuliaannya atas yang lainnya. Nah, karena dia di atas, ya, rafa maknanya di atas, tinggi, ya kan? Tayyib. Wa likaunihi, dan dikarenakan ya rafa i'rab al-umadi. Naam. Al-umad jamak dari al-umdah. Al-umad jamak dari al-umdah. Al-umdah itu adalah ya dasar. Nah, dikarenakan rafa adalah i'rab dari perkara-perkara yang merupakan umdah, merupakan dasar pokok. Ya. Merupakan dasar pokok. Kal fa'ili wa ghairi, seperti fa'il dan yang lainnya. Nah. Yani merupakan umdah fil kalam, merupakan pokok dalam kalimat. Nah, seperti fa'il, mubtada, ya. Apalagi khabar, ya kan? Ini semua dalam pokok-pokok dalam kalimat. Nah, jadi bukan tambahan, tetapi memang umdah pokoknya kalimat itu. Fa dzakara annaha arba'u alamatin. Maka dia menyebutkan, yani al-musannif Ibn Ajurrum, annaha, bahwasanya tanda-tanda rafa arba'u alamatin, ada empat tanda. Wahidatun minha asliyatun wahiyad dhammatu. Ya, salah satu dari empat tanda itu asliyah, yani tanda asli. Ya. Wahiyad dhammah, yaitu ad-dhammah. Jadi asalnya, pada asalnya tanda rafa itu dhammah. Itu aslinya, asalnya. Selainnya pengganti, begitu. Selainnya adalah tanda pengganti. Aslinya, asalnya adalah dhammah. Wa thalathun na'ibatun anha. Wa thalathun, dan tiga tanda lainnya na'ibatun anha, pengganti dari dhammah. Inda adami wujudiha, ketika tidak ada wujud dhammah. Ketika tidak ada wujud dhammah, ya, pada kata itu, maka yang menggantikannya adalah salah satu dari tiga tanda pengganti tersebut. Wahia, yaitu al-wawu wal-alifu wan-nunu as-sabitatu. Al-wawu wal-alif wan-nun as-sabitatu. Wawu, alif, dan nun yang sabitatu, yang tetap. Baik. Famata wujidat fil kalimati, maka kapan saja ditemukan pada suatu kata alamatun, satu tanda, min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini, dan semuanya empat, satu tanda asli yaitu dhamma, tiga tanda lainnya pengganti yaitu al-waw, al-alif, dan nun, ya, kapan saja ditemukan salah satunya pada satu kata arafta, atau di sini arafta berarti famata wajadta. Nah, kita ulangi karena jawabannya di sini arafta. Bisa juga wujidat, bisa wajadta, dua-duanya bisa. Nah, la syai, famata wujidat fil kalimati alamatu min hadhihi alamat arafta annaha marfu'ah, engkau pun mengetahui bahwa itu marfu'ah. Bisa juga famata wajadta, kapan saja engkau mendapatkan. Nah, tetap jawabannya arafta annaha marfu'a, engkau pun mengetahui bahwa kata itu marfu'. Bisa dipahami? Jadi dengan melihat salah satu dari tanda itu, ya, kita mengetahui, oh, ini marfu'. Nah, Wadih. Barakallahu fikum. Intal waqf. Jadi setelahnya kita akan masuk ke mawadi'ud dhammah. Ya. Naktafi bihadha. Kaifa wajadtum mad-dars al-yawm? Nah, ini agak-agak cepat bacanya. Ya, lebih cepat dari biasanya. Bisa seperti itu? Bisa ya? Atau mau dikencangkan lagi? Nah, jadi seperti halnya mobil, kalau kita naik mobil itu kan pertama ya jangan langsung gigi empat kan. Nah, nanti terjungkal. Gigi satu, naik gigi dua, ini baru gigi dua ini. Nah, baru gigi dua ini. Nah, nanti lama-lama masuk gigi tiga ya. Ke pertengahan, nanti gigi empat. Nah, gigi lima terbang kita. Nah, fadlu.